بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan masih mengenai penjelasan daripada kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Sudah kita ketahui bersama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah terkadang dinamakan dengan kalimat taqwa, terkadang juga dinamakan dengan kalimatul ikhlas. Sekarang kita akan melihat yang berikutnya, halaman 116 itu, ya, 116, mengenai makna lain daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita lihat. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, wa aidan hiya al-urwatul wuthqa. Dan juga bahwasannya kalimat la ilaha illallah dinamakan juga al-urwatul wuthqa, yaitu semacam tali ikatan yang sangat kuat sekali. Nah, tali ikatan yang sangat kuat sekali. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta la infisama laha wallahu samiun alim." Artinya, maka barang siapa yang kufur dengan taghut, meninggalkan at-taghut. Nah, makna taghut adalah kullu ma 'ubida min dunillah. Seluruh yang diperibadati selain Allah Ta'ala adalah taghut. Baik itu berhala, maupun barakallahu fikum, bulan, bintang, matahari, manusia. Jadi seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah taghut. Adapun kalau manusia disyaratkan syarat yang sangat penting. Jadi manusia dikatakan taghut, manakala dia ridho. Jadi manusia tersebut diibadahi selain Allah Ta'ala, ridho. Diikuti selain Allah Ta'ala, ridho. Nah, ditaati selain Allah dan Rasulnya, ridha dia. Nah, itu nanti jadi taghut. Tapi kalau manusia itu tidak ridha, walaupun disembah tapi dia tidak ridha, maka bukan taghut. Ya kan? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara, mereka mengatakan seakan-akan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah Nabi Isa itu taghut? Bukan. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak ridha. Nabi Isa alaihissalam tidak ridha. Oleh karena itu bukan taghut. Jadi syaratnya kalau manusia, manakala dia diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala kok dia ridha, maka itu taghut. Mafhum salah ya? Jadi kalau ada manusia diibadahi dia enggak ridha, pokoknya enggak terima, enggak mau gitu, tapi dia tetap diibadahi, dia bukan taghut. Nah, kita lihat di sini. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang sangat kuat sekali. Lang fisamalah, yang tidak terlepaskan. Wallahu samiun alim, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat penjelasan berikutnya. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Naam. Kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Jadi di dalam makna la ilaha illallah, kalau antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum, la ilaha illallah itu kan apa? Ada dua susunan, la ilaha sama illallah. Nah, la ilaha itu namanya nafi, illallah namanya apa? Isbat. Nah, itulah rukun yang sangat penting sekali. Jadi rukun la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Ada dua. Nah, apa itu? Pertama, menafikan. Apa nam? Menetapkan isbat. Yang pertama menafikan, yang kedua menetapkan. Nah, itu isbat ya. Dua rukun yang sangat penting. Kita lihat di sini kata beliau, kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah itu adalah makna la ilaha illallah. Karena meninggalkan taghut berarti menafikan, ya enggak? Kemudian beriman kepada Allah berarti menetapkan. Nah, itulah rukun la ilaha illallah kata beliau. Annahu yakfur bitaghut, hadha huwa makna la ilaha. Bahwasannya dia meninggalkan taghut dan inilah yang disebut dengan makna la ilaha. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, hadza huwa ma'na illallah, inilah makna illallah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah harus terpenuhi dua rukun tersebut, jangan dilupakan. Famakna yakfur bitaghut wa yu'min billah, maka makna firman Allah Subhanahu wa taala kufur, meninggalkan at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah huwa muqtada la ilaha illallah, tuntutan atau keharusan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya dia harus meninggalkan seluruh peribadatan dan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus menetapkan seluruh peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pahami baik-baik ya. Naam. Walidzalika sumiyat al-urwatul wusta, oleh karena itu dinamakan dengan tali ikatan yang sangat kuat sekali. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini jangan sampai kita naam barakallahu fikum menyepelekan makna ini ya, karena sebagian orang itu nam kami jumpai banyak sekali bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belajar berkali-kali ya, tauhid tahu, tauhid uluhiyah, rububiyah, al-asma sifat. Ketika ditanya apa itu la ilaha illallah, dia enggak tahu. Padahal dia ahlu sunnah, kan sangat disayangkan. Oleh karena itu sangat na barakallahu fikum dibutuhkan sekali. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan semata-mata kalimat, tapi ada maknanya. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung dua rukun, an-nafyu wal isbat. Kemudian di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung berapa syarat? 8 syarat. Nah, 8 syarat yang sudah kami sebutkan tadi, sekedar pengulangan tidak masalah barakallahu fikum. Ilmun, yaqinun wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wa qabulillah wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qatuliha. Artinya syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 8. Pertama ilmu, kedua adalah apa? Yakin, ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah sidq, kejujuran hati, yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta, yang keenam adalah na'barakallahu fikum, penerimaan al-qabul. Kemudian yang ketujuh adalah tunduk dan patuh dengan konsekuensi makna la ilaha illallah. Yang kedelapan adalah al-kufru bitaghut, meninggalkan at-taghut, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan lihat barakallahu fikum berikutnya. Wa aidan hiya kama qala Syekh, dan juga disebutkan juga di sini bahwasanya la ilaha illallah adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Apa itu? Al-fariqatu bainal kufri wal islam. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pemisah antara kekufuran dan keislaman. Jadi Islam dan kekufuran dipisahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Faman qalaha aliman bima'naha, maka barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, itu yang benar. Aliman ya, itu harokatnya keliru, itu kalau di tempat atom harokatnya lamnya di fathah itu keliru, yang benar lamnya itu di kasroh. Jadi faman qalaha aliman bima'naha gitu, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mengetahui maknanya, amilan bimuktadoha, dan kemudian dia dalam keadaan mengamalkan tuntutan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah, sara musliman, barulah dia menjadi seorang muslim. Jadi mengucapkan, kemudian paham maknanya, mengamalkan, itulah barit na barakallahu fikum dikatakan dia muslim. Nah, jadi bukan semata-mata ucapan saja, bukan ucapan, pengetahuan ilmunya tadi, kemudian apa, diamalkan. Na barakallahu fikum. Wa man aba an yaqulaha aw qalaha wa lam walakin lam ya'lam ma'naha, dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya, mengucapkan saja enggak mau. Nah, atau dia mengucapkan tapi enggak tahu maknanya, aw qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau dia mengucapkan tapi tidak mau beramal dengan konsekuensinya, tidak mengerjakan konsekuensinya, keharusan daripada kalimat la ilaha illallah, lam yakun musliman, maka dia tidak dikatakan seorang muslim walaupun KTP-nya KTP Islam. Lalu itu hati-hati ya. Namunul musta'an. Hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mal bimuktadaha, hingga dia mengetahui maknanya dan beramal dengan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah zahiran wa batinan, baik secara zahir yang nampak maupun secara tersembunyi. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum, ini bukan berarti kita mengkafirkan kaum muslimin ya, bukan berarti seperti itu. Nah, jadi kita dalam mengkafirkan itu enggak sembarangan. Ahlus Sunnah itu enggak dikenal dengan suka mengkafirkan. Ahlus Sunnah itu enggak dikenal dengan suka menuduh fasik atau kafir atau hizbi. Paham ya? Tanpa bukti itu enggak benar. Harus ada argumen dan bukti yang nyata. Paham ya? Oleh karena itu di sana ada yang dikenal dengan mawani utakfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Jadi ada orang melakukan kekufuran. Nah, barakallahu fikum, perhatikan, ada orang melakukan perbuatan kekufuran tapi tidak mengharuskan dia itu kafir. Kalau ada penghalang-penghalang tersebut. Pertama adalah kebodohan. Jadi dia melakukan kekufuran karena bodoh, itu enggak bisa dikafirkan. Maksudnya? Nah, yang kedua adalah al-khata', kekeliruan. Dia mengucapkan ucapan kekufuran tapi keliru. Itu juga tidak bisa dikafirkan. Yang ketiga, an-nisyan, lupa. Maksudnya, ranasnya dia mengucapkan ucapan kekufuran karena lupa, bukan sengaja. Itu juga tidak bisa dikafirkan. Yang keempat adalah al-ikrah, paksaan. Jadi dia terpaksa. Terpaksa harus mengucapkan ucapan tersebut. Yang kami sebutkan berarti berapa? Empat ya. Empat penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan kalau empat itu ada pada orang tersebut. Pertama, karena apa? Bodoh. Kedua, karena keliru. Ketiga, karena lupa. Yang keempat, karena dipaksa. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kisahnya masyhur ya. Sering kita dengar kisahnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Waktu itu ada orang yang dia lagi melakukan perjalanan di atas kendaraannya, mungkin kuda atau unta gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia lagi singgah di sebuah tempat. Nah, perbekalannya, minumannya, makanannya di atas tunggangan tersebut. Di atas tunggangan yang dia tunggangi tadi. Ternyata tiba-tiba lari. Jadi, tunggangannya tadi itu, lari dengan membawa makanannya semuanya, minumannya, makanannya. Akhirnya orang tadi putus asa. Gimana ini mau makan pakai apa? Minumannya, perbekalannya dibawa lari oleh kendaraannya tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Akhirnya tidak lama kemudian setelah dia putus asa, datanglah kendaraan tadi itu. Maksudnya yang dia kendarai mungkin unta atau kuda tadi itu datang tiba-tiba. Membawa makanannya tadi datang lagi. Senang dia. Saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi ala rabbuk. Terbalik. Saking senangnya dia mengatakan ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah hambaku, aku Rabbmu. Ucapan kekufuran enggak ini? Ucapan kekufuran, namun ini diampuni kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking senangnya tadi lah. Karena dia senang sekali akhirnya keliru ucapannya. Dia mengatakan ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik kan? Terbalik. Na'am barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu di sini tidak bisa dikafirkan karena keliru. Jadi empat penghalang tadi apa saja? Empat penghalang tadi. Naam. Al-jahlu, al-khata, an-nisyan, al-ikrah. Empat ini penghalang ya tadi ya. Jadi Ahlus Sunnah itu enggak bermudah-mudahan mengkafirkan. Dicek dulu. Misalkan kita lihat di kampung, di pelosok kita ada orang kok nyembah pohon dan misalnya cek dulu, tahu enggak dia itu sebenarnya apa gitu loh. Atau karena dia bodoh dan misalnya jangan bapak ini kafir Pak, jangan, cek dulu. Paham ya? Karena mengkafirkan itu enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita akan timbul fitnah kalau seperti itu keadaannya. Cek dulu. Karena KTP-nya KTP Islam. Tapi kalau dia menyembah berhala misalkan. Nah, dicek dulu. Apa karena bodoh? Atau karena unsur-unsur yang lainnya? Yang jelas, kalau ada penghalang-penghalang seseorang itu dikafirkan, maka tidak bisa kita kafirkan. Enggak boleh sembarangan. Nah, kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Hadihi asma'u la ilaha illallah. Ini adalah nama-nama untuk kalimat la ilaha illallah. Kita lihat apa saja. Kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wusqa, kemudian al-kalimatul fasilatu bil kufri wal islam. Empat penamaan ini. Jadi la ilaha illallah dinamakan kalimat ikhlas karena di dalamnya mengandung keikhlasan kan. Kemudian yang kedua dinamakan juga kalimat taqwa karena yang namanya konsekuensi kalimat la ilallah harus takwa, harus bertakwa dia, meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut juga dengan al-urwatul wusqa, tali ikatan yang sangat kuat sekali. Yang keempat adalah sebuah kalimat pemisah antara kekufuran dan keislaman. Paham ya, itu penamaan-penamaan yang perlu kita ketahui. Kenapa sih kita mengenal seperti ini harus dalam artian diperkenalkan seperti ini kata beliau, li anna katsiran minan nas la yahtammuna bi muqtada hadzal kalimah, dikarenakan kebanyakan manusia mereka tidak peduli atau tidak perhatian dengan konsekuensi keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Na'am barakallahu fikum. ma'annahum yaktiruna minan nutqi biha wa dzikrallahi biha kasufiyah. Nah ini, perhatikan ini. Persamaan dengan itu bahwasannya mereka itu banyak sekali. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak enggak? Banyak. Dan berzikir dengannya seperti orang-orang sufiyah. Bayangkan, orang sufiyah itu ya, wala alam apakah sama atau tidak, biasanya di mana saja mereka itu membuat perkara-perkara yang baru dalam agama di antaranya. Di antaranya yang paling fokus itu tahlilan. Nah, bukannya ahlu sunnah itu enggak tahlilannya, ahlu sunnah juga tahlilan. Cuma tahlilannya sesuai dengan syariat. Mungkin setelah zikir, setelah sholat zikir ada kalimat la ilallah enggak? Ada kalimat la ilallah. Ahlu sunnah itu apakah memperingati Isra Mi'raj? Naam. Ahlu sunnah juga memperingati Isra Mi'raj. Cuma artinya enggak seperti mereka. Memperingatinya ketika mempelajari sirah nabawiyah, kemudian bertemu masalah apa Isra Mi'raj, dijelaskan apa itu Isra, apa itu Mi'raj, itu memperingati. Tapi tidak seperti versi mereka memperingati Isra Mi'raj setahun sekali misalkan. Maksudnya, na'am barakallahu fikum. Jadi ahlu sunnah itu bisa dikatakan, na'am barakallahu fikum, semuanya pun juga ada. Tahlilan juga iya, namun sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Isra Mi'raj, na'am membicarakan masalah bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah, bagaimana Isra, apa itu Isra, apa itu Mi'raj, semuanya juga kita jelaskan dalam kitab-kitab sirah, semuanya. Nah, kata beliau di sini, dikarenakan kebanyakan manusia, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan menyebutkannya seperti orang sufiyah, tapi apa? Tapi tidak tahu maknanya. Kata beliau, na'am falahum. Na'am falahum auradun subahiyah wa masaiyah. Mereka memiliki wirid-wirid. Oh, wirid-wirid ya. Bacaan-bacaan yang mereka baca ketika pagi hari ataupun sore hari. Fiha di dalamnya terkadang la ilaha illallah alaful marrat. 1000 kali bayangkan. Bukan 100-200 ya. 100-200-300 masih sedikit. 1000 kali. Namun apakah ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Karena mereka tidak memahami anak tersebut. Walaupun dia baca 1000 kali masih minta pesugihan. Minta kekayaan kepada kuburan. Ya enggak? Terkadang datang kepada para kiai atau para wali. Mereka anggap wali. Jadi kalau ziarah wali di Jawa itu yang mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi kata mereka wali apa? Wali Solo. Wali Solo itu kalau menurut versi mereka barakallahu fikum itu yang 8 berada di timur, yang 1 berada di barat, Jawa Barat sana. Nah, Sunan Gunung Jati itu berada di barat katanya. Nah, mereka kalau keliling travel itu barakallahu fikum itu seringnya ke timur. Nah, daripada ke timur balik ke barat, akhirnya mereka genapi dengan Gus Dur. Jadi ke timur semua, jadi karena 8 akhirnya Gus Dur diikutkan situ wali ke-9. Enggak perlu lagi ke barat. Kata mereka seperti itu ya. Yaitu demi mendapatkan uang ya travel namanya travel. Jadi mereka menganggap Wali Solo itu yang 8 Jawa Timur, yang 1 masih di Jawa Barat. Nah kalau muter ke timur, harus balik ke lagi, rugi kan? Akhirnya ke timur semua aja, udah nggak usah ke barat. Lah terus yang ke-9 siapa? Gus Dur. Allah Musta'an itu ma'ruf ya di Jawa sana ya, Allah Musta'an. Padahal belum tentu Wali Solo itu yang menurut versi mereka itu ada, dan kalau lah seandainya ada, apakah mereka ahlu sunnah? Ahlu sunnah bukan? Masa wali nggak sholat? Sunan Kalijaga itu ngapain kerjaannya? Bertapa di pinggir sungai? Ya enggak, sampai dilumutin sholatnya kapan? Ya enggak? Kalau lihat sejarahnya atau baca itu Sunan Kalijaga bertapa. Kemudian semakin bertapa yang lamanya dilumutin. Lah wudhunya kapan? Sholatnya kapan? Ya enggak? Kalau seandainya sholat enggak dilumutin. Menunjukkan bahwasannya belum jelas keadaannya. Jadi jangan sampai tertipu dengan omongan-omongan atau mungkin sejarah yang mereka sebutkan. Kalau seandainya ada, belum tentu mereka itu ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan enggak mungkin bertapa seperti itu. Alasannya Rasulullah saya bertapa kok. Di mana? Di Gua Hira katanya. Benar enggak itu kira-kira? Rasulullah itu sebelum menerima wahyu bertapa di Gua Hira. Benar enggak itu? Akhbar Sumayyah, benar enggak? Hah? Nah itu di Gua Hira ngapain Rasulullah? Sebelum menerima wahyu. Bertapa kan? Bertapa enggak? Lah ngapain? Kata mereka bertapa. Dalilnya bertapa itu mana? Rasulullah buktinya sebelum menerima wahyu bertapa di Gua Hira. Kita katakan di Gua Hira enggak bertapa. Beribadah. Paham ya? At-tahannus itu adalah at-ta'abbud beribadah. Jadi Rasulullah itu ya tahannus beribadah di Gua Hira. Bukan apa. Nah, Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum hafidhakumullah. Walakinnahum yad'una ghairallah. Tapi mereka walaupun mengucapkan 1000 kali. Masih saja mereka itu apa? Berdoa meminta kepada selain Allah Ta'ala. Dan ini kita saksikannya. Mau di Jawa atau luar Jawa. Biasanya orang-orang ahli syirik itu kalau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ke kuburan ya kan, ke kuburan siapa mbah mereka atau mungkin kiai mereka minta di situ, terkadang pulang pun bawa apa, tanahnya dibawa itu. Tanahnya itu dibawa, walaupun tanah itu enggak tahu tanah siapa ya, yang jelas Nah, barakallahu fikum, di situ ada unsur bisnis. Jadi orang yang sekitar kuburan itu menyediakan tanah di situ dah. Jadi orang pada ziarah kubur, pulang buat tanah. Nanti habis diisi lagi tanahnya. Allahu musta'an. Banyak sekali yang dibodoh-bodohin oleh bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, fahiya la tufiduhum syai'a. Padahal walaupun mereka baca 1000 kali, tidak memberikan faedah kepada mereka sedikit pun. Li'annahum lam ya'malu bimuktadoha. Karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Fahum yakulunaha, padahal mereka mengucapkannya. Wa yakra'unaha, mereka membacanya. Fi awradihim, pada wirid-wiridnya mereka. Wa yukarrirunaha, dan bahkan mereka mengulang-ulangnya. Sudah kami sebutkan contohnya tadi ya. Jadi mereka kalau awal malam itu semangat sekali. Karena apa? Karena istilahnya air minumnya masih penuh, ya kan? Makanan masih penuh, semangat kompak mereka. Semuanya nafyu wal isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah pertengahan malam itu barakallahu fikum, yang separuh nafi, separuh isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau sudah benar-benar malam itu baru mereka sudah mulai lemas. Yang dibaca bukan kalimat tauhid tapi hu hu hu. Ini disebutkan para ulama ya, dalam artian na'am barakallahu fikum, kalimat hu hu hu hu hu itu sering dibaca oleh sufi ya. Padahal apa? Hu itu artinya apa sih hu itu? Hu itu artinya adalah huwa, artinya dia. Nah, dia itu ada atau enggak ada? Masih istimal kan? Nah, jadi sangat keliru barakallahu fikum. Nah. Ya wa. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat sini. Walakin yad'una al-mauta. Akan tetapi mereka menyeru berdoa kepada para mayit. Para mayit dari kubur kok malah minta pada kepadanya. Paham ya? Jadi para mayit dari kubur itu enggak bisa apa-apa. Jadi kalau minta jangan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Wa yastaghithuna bil maqburin, dan mereka beristighosah kepada maqburin, orang-orang yang sudah dikubur. Nah, kata mereka bermanfaat itu dulu kiai, dulu salatnya aja di Mekah katanya. Setiap hari salatnya di Mekah. Tingkatannya sudah sampai tingkatan ma'rifah. Allahul musta'an, itu semuanya perlu diperhatikan. Kemudian kata beliau, wa yuti'una masyayin turuk alladzina yusarri'una lahum ibadatin lahum lam yasra'allahu wala rasuluhu. Dan mereka justru mengikuti para masyayikh mereka. Masyayikh turuk itu masyayikh sufiyah maksudnya. Para masyayikh mereka, syekh-syekh mereka, yang mereka membuat syariat untuk mereka, ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Jadi membuat perkara yang baru ya, hati-hati. Karena kalau orang bikin perkara baru, syariat baru dalam agama ini, berarti dia menuduh Rasulullah apa? Mengkhianati risalahnya. Sebagaimana ungkapan al-imam Malik bin Anas, imam Darul Hijrah, dinukilkan oleh al-imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, la'am barakallahu fikum, beliau mengatakan, imam Malik bin Anas mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Artinya, barang siapa yang membuat perkara baru, perkara bid'ah dalam agama Islam ini, dengan perkara yang baru tadi itu, yang dia menganggap itu bagus, jadi hati-hati ya, karena kebanyakan ahlu bid'ah itu menganggap perkara baru, perkara bid'ah itu bagus. Paham ya? Oleh karena itu sulit dinasihati. Nanti kita lihat nanti. Sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yakul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Yang namanya agama telah sempurna, enggak butuh pengurangan, enggak perlu juga apa? Penambahan. Ingat-ingat itu ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Maka semua perkara yang waktu itu di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian agama, maka di hari ini pun bukan termasuk agama juga. Jangan bikin perkara yang baru. Kita lihat. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama dan juga dijadikan hujjah atau dalil, bahwasanya apa? Pelaku bid'ah itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak diberikan taufik untuk segera taubat. Bedakan dengan pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat dengan pelaku bid'ah itu lainnya. Pelaku bid'ah itu dia menganggap bid'ahnya itu ibadah itu loh ya. Tapi pelaku maksiat enggak pernah menganggap itu ibadah. Contohnya, ada orang berjudi atau minum khamar atau berzina. Karena nasihati, Pak, zina itu haram, Pak. Wah, siapa bilang zina itu ibadah? Ada yang ngomong gitu enggak kira-kira? Enggak ada. Khamar itu haram, Pak. Wah, minum khamar itu ibadah, haram gimana? Enggak ada yang ngomong gitu. Karena mereka meyakini perbuatan haram itu haram, maksiat itu maksiat. Oleh karena itu, pelaku maksiat lebih mudah untuk tobat. Beda dengan pelaku bid'ah. Tahlilan itu haram, Pak. Oh, tahlilan itu haram gimana? Tahlilan itu ibadah. Ada kalimat tauhid di situ. Ya enggak? Ngayal dia. Suruh tobat pun susah karena dia menganggap perbuatan bid'ah itu apa? Ibadah. Itu bedanya. Jadi, dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak memberikan taufik oleh pelaku bid'ah untuk bertobat. Karena seringnya mereka itu menganggap perkara bid'ah itu ibadah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Enggak pernah selama ini pelaku maksiat mengatakan maksiat itu ibadah. Oleh karena itu, pelaku maksiat lebih mudah untuk bertobat. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Agar istilahnya bisa memahami hadisnya. Hadisnya lafadznya, kalau belum dijabarkan lafadznya itu gini. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Masa taubat tidak diterima? Kita katakan maksudnya adalah tidak memberikan taufik kepada orang tersebut untuk segera bertaubat. Karena menganggap perbuatan bid'ahnya adalah apa tadi? Ibadah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat, dia akan mengatakan itu maksiat. Akhirnya bersegera untuk bertaubat. Mahu salah ya? Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Fala yatalaqawna at-tashri' 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa innama yatalaqawnahu 'an mashayikhihim fa haula yuktiruna nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masaan wa la yughni 'anhum nutquhum biha shay'an wa la yufidhum shay'a. Allah musta'an. Mereka tidak mengambil syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka justru mengambil syariat dari para masyayikh mereka, guru-guru mereka, kalau terjemahan bebasnya kiai-kiai mereka, paham ya, ngambil syariat dari mereka. Akhirnya mereka banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah pagi, sore, tapi ucapan tersebut tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Tidak memberikan faedah sedikit pun kepada mereka. Kenapa? Lah masih nyembah kuburan, minta pesugihan, minta kekayaan, setiap malam Jumat kliwon ya kan? Di perempatan jalan menyebar bunga misalkan untuk mencari kekayaan dan misalnya hati-hati barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat bagaimana gerak-geriknya ahlu bid'ah wa dhalal wa min as-sufiyah, dari kalangan sufiyah. Nah, seringnya sufiyah kan, karena sufiyah ini yang sering membikin itu loh ya. Sufiyah versi, nah barakallahu fikum, kelompok sufiyah ini yang sering membikin perkara baru dalam agama. Allah musta'an. Kita lihat wa min as-sufiyah man la yantiq biha kamilatannya. Di antara sufiyah itu ada yang tidak mengucapkan sempurna. Jadi kalau mengucapkan la ilaha la ilaha la ilaha gitu kan sempurna. Nah, wa haula'i bizamihim annahum saru khawasul khawas. Wah ini. Jadi mereka yang mengucapkan kalimat tauhid yang sempurna tadi, mereka menganggap dirinya itu sudah apa? Orang-orang khusus yang paling khusus sudah. Jadi kalau mereka sudah dikenal dengan tingkatan ma'rifah, itu paling khusus. Kalau tingkatan ma'rifah itu kata mereka la yu'mar wa la yunha. Perhatikan ya. Kalau tingkatan ma'rifah sudah la yu'mar wa la yunha, enggak diperintah, enggak dilarang, bebas. Mau minum khamr silakan, berjudi enggak masalah, zina pun tidak ada urusan. Paham ya? Karena sudah bebas dia. Pembebanan syariat sudah hilang. Kenapa? Sudah tingkatan ma'rifah. Oleh karena itu kalau antum perhatikan warakallahu fikum hafizakumullah, sebagian mereka dinasati, "Ya Syekh, atau wahai Ustaz, atau wahai kiai, kenapa enggak pernah ikut salat jamaah? Kalian tuh diam saja. Kami itu setiap hari salat jamaah di Mekah," katanya. Padahal itu kan di jin. Allah musta'an. Kemudian sebagian mereka ada juga yang apa? Justru mainnya di bioskop. Ada di bioskop dinasihati, "Ustaz kok mainnya di bioskop, Ustaz?" Atau kiainya gitu ya. Dia malah mengatakan, "Kalian tuh enggak paham. Kami itu sebenarnya jasad kami yang asli di rumah berzikir. Yang di sini ini adalah apa? Adalah jasad yang lain yang berdakwah," gitu katanya. Allah musta'an. Dari tingkatan ma'rifah itu menurut mereka sudah tingkatan tinggi. Nah, kalau seperti kita belajar ini mungkin dikatakan tarikat. Masih tarikat, kemudian hakikat ma'rifah itulah yang paling tinggi sudah menurut mereka. Jadi berarti kata ma'rifah itu bebas. Jadi kalau antum melihat orang gila pinggir jalan itu, kalau antum mencaci maki kata orang sufi dilarang antum. Karena apa? Karena mereka mengatakan jangan mencaci maki orang gila itu bisa jadi wali katanya. Karena wali menurut mereka, versi mereka itu enggak sholat, enggak puasa, di jalan itu tenang gitu katanya. Jalan di muka bumi tenang katanya. Seperti orang gila itu ya. Allah musta'an. Karena banyak kejadian itu, orang gila mah dihormati. Dimintai apa? Nomor togel itu ya, Allah musta'an. Judi. Dan katanya itu wali itu, keturunan wali katanya. Kalau tanya kepada orang tersebut, Allah musta'an. Itu semuanya khayalan-khayalan, bisikan syaitan yang terkutuk yang berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin wa la'inyadubillah. Naam. Kita lihat berikutnya. La yaqulun la ilaha illallah. Mereka tidak mengatakan la ilaha illallah, bal yaqulun. Bahkan mereka hanya mengatakan Allah Allah. Ya enggak? Ini Allah Allah Allah Allah Allah itu. Zikirnya itu enggak la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi Allah Allah Allah. Artinya apa sih? Artinya cuma Allah Allah itu. Allah itu ada apa enggak ada, nanti bingung. Allah mawujud atau ghairu mawujud? Allah itu ada enggak? Cuma Allah Allah Allah Allah Allah. Ini keliru ya. Mereka berdalilkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang padahal maknanya bukan itu ya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi enggak lagi diucapkan kalimat Allah Allah. Kata mereka ini Allah Allah, kita katakan itu maknanya adalah la ilaha illallah. Jadi hari kiamat itu enggak akan tegak kalau di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah bisa, karena nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus semacam angin. Angin yang sangat halus sekali. Orang yang beriman semuanya ketika mencium angin tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang jahat. Tinggal orang jahat, nah barulah tegak hari kiamat. Kemudian di waktu tersebut, Ka'bah yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dihancurkan oleh seorang sosok yang orangnya sebenarnya enggak terlalu besar, namun memang Allah telah takdirkan seperti itu. Ketika sudah enggak ada kalimat la ilaha illallah diucapkan, datanglah di akhir zaman nanti salah seorang sosok yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia. Siapa gelarnya? Yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti? Siapa? Masih ingat ya? Siapa? Al-Khawaisirah. Lain. Al-Khawaisirah itu tokoh Khawarij. Nah, ini siapa ini? Ada ingat? Antum? Antum ah? Belum. Antum ingat? Dzu Suwaikotain. Susah ya? Dzu Suwaikotain itu orang dari Habasyah Ethiopia sana. Orang yang memiliki dua betis kecil, Dzu Suwaikotain. Suwaikotain. Jadi musanna ya, Dzu itu mudhaf, Suwaikotain mudhaf ilaih. Dzu Suwaikotain. Siapa? Dzu Suwaikotain. Itu lelaki dari Habasyah, memiliki dua betis kecil, tapi bisa mengatur Ka'bah, bayangkan. Karena sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah. Tinggal orang-orang jahat semuanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, yakhribul Ka'bah yaumil qiyamah. Dzu Suwaikotain min Habasyah. Nanti di hari kiamat akan dihancurkan Ka'bah oleh orang yang dikenal dengan Dzu Suwaikotain dari Habasyah tadi itu. Dari Ethiopia. Dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu hancur, pernah enggak dari Ethiopia juga menghancurkan? Naam. Siapa itu? Abrahah. Itu kan dari Habasyah juga aslinya. Dari Ethiopia. Nah, teman tinggal di Yaman itu ya. Mau dihancurkan namun Allah taala masih melindunginya. Turun surat Al-Fil, ya enggak? Tapi di akhir zaman nanti ketika sudah tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan, tinggal orang-orang yang jahat semuanya, orang mukmin diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, tegaklah hari kiamat gitu. Allahu musta'an. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga kita diwafatkan sebelum menjumpai hari kiamat. Kenapa kok meminta seperti itu? Sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup dan menyaksikan hari kiamat. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Inna ما بارك الله فيكم إن من شرار الخلق عند الله من أدرك الساعة وهم أحياء." Artinya sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Ya enggak? Karena hari kiamat tidak tegak kecuali orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. Allah musta'an. Kita banyak berdoa ya, karena hari kiamat ngeri sekali. Hari kiamat itu kalau disebutkan ceritanya itu enggak cukup satu jam itu. Paling hari kiamat itu guncangannya bagaimana, kemudian bagaimana orang lari semuanya, enggak ingat anaknya, enggak ingat istrinya, semuanya lari, bagaimana caranya dia selamat. Ngeri sekali. Nah, bukan sekarang penyebutannya. Kita lihat sini. Bal yaqulun Allah Allah, hadza dzikruhum, inilah zikirnya mereka. Yuraddiduna Allah Allah Allah, mereka mengulang-ulang kalimat Allah Allah Allah, diulang-ulang. Ma'annahu la budda an ta'ti bijumlatan mufidah, padahal kalau dalam ilmu bahasa Arab harus didatangkan jumlah kalimat yang sempurna. Kalimat Allah Allah, orang bingung Allah tak ada apa enggak ada, ya enggak? Jadi harus ada lafaz yang setelahnya gitu loh. Nah, kita lihat. Amma Allah Allah, adapun kalimat Allah Allah, fahuwa ismun mujarradun fahuwa la yufidu syai'an. Itu hanya sekedar apa, isim yang semata-mata tidak memberikan faedah sedikit pun. Allah musta'an. Nah, maksudnya apa teman? Allah, Allah, Allah. Artinya apa? Allah itu ada atau enggak ada itu? Nah, masih pertanyaan, meragukan. Wa ba'duhum la yaqulu labdul jalalah bal yaqulu huwa huwa huwa ini. Sebagian mereka enggak mengatakan Allah Allah, tapi yang diucapkan adalah hu hu hu. Ini kalau di Indonesia ulama ada atau enggak, enggak di selain Indonesia sana yang misalnya tarikah-tarikah. Nah, barakallahu fikum. Petan-petan sufi itu ada. Kalau di Indonesia ulama ya, mungkin sebagian mereka mungkin ada yang pernah mendengar, itu ada juga. Cuman kalau di sana itu jelas-jelas terang-terangan. Hu, hu, terang-terangan seperti itu. Dan dalilnya ada menurut mereka. Apa dalilnya itu? Dalam surat Al-Mudathir itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Itu kata mereka. Padahal itu kan siaknya bukan untuk diucapkan atau menyebutkan saja. Tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Dhamirun ghaib, dhamir ghaib itu dhamir kata ganti yang menunjukkan ghaib yang dibicarakan. Enggak apa, siapa, huwa itu apa? Wa hadza la yufidu syai'an. Yang seperti ini juga tidak memberikan faedah sedikit pun. Li'annahu tala'ubun bihadzal kalimah, karena ini bentuk bermain-main terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut. Fayajibu tanabbuhu li hadzal umur, maka wajib memperhatikan sepenuhnya terhadap perkara-perkara ini. Li'anna syaitana lamma 'alima anna hadzal kalimata hiya kalimatul Islam, dikarenakan setan itu manakala mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat Islam. Wa kana 'indan nasi raghbatan fil nutqi, yang pada waktu itu kebanyakan manusia itu ingin, senang mengutarakan kalimat tersebut. Wa dzikr biha, dan berzikir dengannya. Sarafahum 'anha bihadzal hiyal, setan tadi memalingkan orang tersebut dengan cara hilah-hilah seperti ini, dengan cara tipu muslihat. Ucapkan saja cukup Allah itu katanya, atau cukup huwa katanya. Ini itu kan setan ya. Wa atalahum bihadzal wasawis, dan setan mendatangkan di hadapan mereka wasawis. Apa wasawis itu? Bisikan-bisikan yang terkutuk. Jadi hati-hati dengan bisikan setan. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena Allah Ta'ala memperingatkan itu ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Hilangkan, hindarkan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahum qulu Allah Allah, setan tadi mengatakan kepada manusia, ucapkanlah Allah Allah. Au qulu huwa huwa, atau ucapkanlah huwa huwa. Wa ba'dahum la yatalafat illa billahi wa la bihu. Sebagian mereka enggak mengucapkan sama sekali. Enggak katakan Allah, tidak pula mengatakan hu. Seperti itu mereka. Allahu musta'an. Naam. Wa innama yaquluha bi qalbihi faqat, kata mereka, kami sudah mengucapkan tapi dengan hatinya saja. Kalau sudah di dalam hati cukup katanya. Padahal ucapan itu harus di mana letaknya? Diucapkan dengan lisan, kalau di hati itu bukan ucapan. Buktinya mana buktinya? Buktinya kalau orang sholat kok diam aja mulutnya, enggak sah sholatnya. Sholat dari awal Allahu Akbar, diam aja dia. Sampai terakhir, ya akhirnya ini baca enggak kamu? Baca dalam hati, enggak sah sholatnya. Karena banyak pikiran, banyak hutang itu ya, jadi dia sholatnya diam ini. Padahal dia seharusnya baca gitu loh. Seharusnya baca, lafadzkan. Nah, barakallahu fiik, kalau enggak melafadzkan sama sekali, walaupun dia baca di dalam hati Al-Fatihah pun enggak sah. Karena yang namanya membaca itu dilafadzkan. Dilafadzkan, tergerak, mulutnya itu gerak. Buktinya Rasulullah ketika suatu ketika membaca salah satu bacaan dalam salatnya, kelihatan dari mana? Lehyahnya, gerakan lehyahnya menunjukkan digerakkan mulutnya itu. Nah, barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Kata beliau di sini, wa innama yaquluha biqalbihi faqat, kullu hadza tala'ubun minasyaitan, ini semuanya bentuk permainan dari setan. Fayajibu tanabbuh li hadza, maka wajib perhatian penuh terhadap perkara ini. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani a'azzakumullah, wa minan nasi man yufiluhu syaitan an qawli la ilaha illallah, fala yakuluha illa nadiran. Di antara manusia ada yang dilalaikan oleh setan. Dilalaikan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya dia tidak mengucapkan sedikit pun. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berat. Tidak mau dia. Wa la yadhkurullaha biha illa qalila, wa la yukarriruha ma'annaha saqilatun fil mizan. Tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali sedikit, dan tidak mengulangnya kecuali apa? Sedikit pula. Padahal kalimat la ilaha illallah kalimat yang apa tadi? Yang paling berat di dalam timbangan. Allahul musta'an. Kama ja'a fi kitab tauhid, sebagaimana datang dalam kitab tauhid. Kitab tauhid juga karangannya siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kitab yang kita baca ini, tafsir kalimat tauhid, ini adalah karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya karangan kitab lain dengan apa? Kitab tauhid. Sering dengar itu kan? Nah, bisa dilihat sendiri. Naam. Annaha law wudiat fi kifatin wa wudiat as-samawati wa man fiha ghairullahi wal ard wa man fiha fi kifatin lamana fihna la ilaha illallah. Disebutkan sana, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan, kemudian langit dan bumi dan seisinya diletakkan di timbangan yang lain, la barakallahu fikum, niscaya apa? kalimat la ilaha illallah akan memenuhi timbangan tersebut. Jadi kalimat itu menang sekali. Dan kalimat tauhid. Fa hiya tasqul biman fis samawati wa man fiha ghairullah wal ard biman fiha. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat la ilaha illallah itu akan berat, lebih berat memenuhi daripada sekedar langit dan bumi dan seisinya. Naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah taala adalah khaliq, pencipta. Fa hiya kalimatun 'azimatun, maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, walakin qalla man yantabihu laha wa yastahdhiruha. Tapi sedikit sekali orang yang mau perhatian dengan kalimat la ilaha illallah, dan sedikit sekali orang yang mau menghadirkan kalimat tersebut. Wa yu'awidu lisanah, dan sedikit sekali orang yang mau melatih membiasakan lisannya. Ala nutqi, untuk mengucapkan biha dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya jarang sekali orang membiasakan lisannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa tikrariha, dan juga jarang sekali mengulang-ulangnya. Illa man waffaqahullah azza wa jalla, kecuali orang-orang yang Allah taala berikan taufik kepadanya. Ini pembahasan mengenai na barakallahu fikum kalimat tauhid, naam, yang dikenal juga kalimat at-taqwa atau kalimatul ikhlas atau al-urwatul wuthqa. Penjelasannya nanti masih boleh jelaskan lagi pada naam barakallahu fikum penjelasan yang berikutnya. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya atau yang selanjutnya habis maghrib nanti insyaallah. Subhanahu wa ta'ala, nasallaha azza wa jalla bimani wa karamah an yuwaffiqana lima yuhibuhu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.